baik. Telah kau rampas semua rasa cinta ini hingga tak tersisa. Kini coba kau rasakan nafas benciku yang lahir dari segala kemunafikan dirimu. Apa yang kau pikirkan saat itu? Apakah kau bahagia dengan pengkhianatanmu yang terbaik? Apa yang kau